Maka siapa yang bisa mengajari itu kecuali dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini luar biasa, subhanallah. Amma yusyriku. Sekarang kita baca wal khassatu tarbiyatuhu li auliyaihi fayurabbihim bil iman wa yuwaffiquhum lahu wa yukammiluhu lahum wa yadfa'u anhum as-sawarif wal 'awa'iq al-ha'ilati bainahum wa bainahum. Dan tarbiyah Allah atau pemeliharaan Allah yang khusus, kan dia ada umum dan khusus. Yang khusus adalah Allah memelihara orang-orang yang beriman, memberikan petunjuk kepadanya menahan bahaya darinya, ini khusus dimiliki oleh orang-orang yang beriman, ya, khusus dimiliki oleh orang-orang yang beriman, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman, kemudian menahan bahaya, seperti kejadian Nabi Musa dan Nabi Isa, Nabi Harun. Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari kejaran Firaun. Kemudian juga seperti kejadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijaga oleh Allah ketika berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dijaga oleh Allah dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Ini namanya pemeliharaan Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Dan tidak ada yang mendapatkan ini kecuali hamba-hamba yang beriman. Jadi pemeliharaan Allah yang khusus adalah pemeliharaan Allah terhadap hamba-hamba yang beriman, dengan cara Allah memberikan petunjuk kepada mereka, kemudian menahan bahaya dari mereka. Kemudian penulis mengatakan wa haqiqatuha tarbiyatut tawfiq likulli khair. Dan hakikat pemeliharaan yang khusus ini adalah pemberian taufik untuk segala kebaikan. Subhanallah, ini luar biasa. Hakikat dari pemeliharaan khusus Allah adalah pemberian taufik atau dalam tanda kurung petunjuk untuk setiap kebaikan. Wal ismati min kull an kulli syarrin, dan penjagaan dari setiap keburukan. Ya, perhatikan di sini saya sudah menulis, saya ingin menjelaskan permasalahan penting. Di sini penulis mengatakan bahwa hakikat pemeliharaan Allah kepada orang-orang yang beriman yang disebut dengan pemeliharaan yang khusus adalah dua macam. Tadi sudah Bapak tulis. Yang pertama, pemberian petunjuk untuk setiap kebaikan. Yang kedua, penjagaan diri dari setiap keburukan. Ya, ini hakikatnya. Dan ini tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Dan ini yang kita sangat butuhkan ketika hidup di dunia. Saya Pak, subhanallah, di Arab Saudi itu saya jadi teringat sebuah kejadian. Sangat dilarang berkumpul laki-laki perempuan tanpa ada surat-surat resmi. Suatu ketika saya berdakwah naik mobil ke sebuah daerah namanya Khobar. Dari Damam Khobar itu sekitar 25-30 menit. Di tengah perjalanan saya ditelepon oleh seseorang, oleh teman saya. Ustadz, ini ada orang yang mau masuk dalam agama Islam. Hah? Masa, saya bilang, ada orang Indonesia yang mau masuk agama Islam? Iya Ustadz. Ya udah. Tempatnya di mana? Di Damam. Akhirnya saya pun balik haluan. Yang aturan ke sana jadi U-turn, balik ke sana. Balik sampai di tempat tujuan, ternyata saya lihat si laki-laki dan perempuan berdua-duaan di dalam kamar. Saya bilang kepada teman-teman, ayo cepat-cepat keluar, pulang. Tidak jadi kita mengislamkan orang. Ini namanya tempat penampungan yang ilegal. Subhanallah. Setelah tidak beberapa lama, tempat itu digerebek oleh polisi. Kalau seandainya saya pas bertepatan, kata orang, ya, takdirnya tepat di situ, dalam waktu yang salah, dan kesempatan yang tidak tepat, maka akan ditangkap polisi. Dan dituduh macam-macam nantinya, menjual belikan perempuan, dan itu termasuk kriminal yang besar, sangat besar di Arab Saudi. Ini salah satu contoh bahwasanya petunjuk untuk kebaikan dan terhalang dari keburukan itu sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dan itu tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada hamba yang beriman. Petunjuk untuk mendapat, untuk mengerjakan kebaikan dan terhalang dari keburukan. Berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah dari Allah gara-gara mungkin hanya satu buah kaset, gara-gara mungkin hanya satu buah buku. Banyak orang masuk Islam gara-gara dia mendapatkan tidak sengaja buku tentang Yesus, kemudian dia baca, kemudian Allah memberikan petunjuk kepadanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, salah satu penyebab utama atau penyebab pertama beliau masuk Islam apa? Mendengar apa? Al-Quran, ayat suci Al-Quran, yang mana beliau sangat benci untuk mendengarnya. Ini yang sangat dibutuhkan oleh manusia, terutama orang-orang yang beriman. Dan ini tidak diberikan kecuali kepada hamba-hamba Allah yang beriman, yaitu petunjuk kepada kebaikan dan terhalang dari keburukan. Nah, kemudian ada faedah menarik yang beliau sebutkan. Wala'alla hadzal ma'na huwa sirr fi qawli aktsari ad'iyatil anbiya bilafdzir rabb. Lihat, jangan ditulis dulu. Dan mungkin inilah makna yang tersembunyi kenapa kebanyakan doa-doa para nabi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dengan menggunakan kalimat rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adanya dalam mana? Al-Qur'an atau hadis? Al-Qur'an. Kemudian doanya Nabi Ibrahim, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ajari anak doa ini baik-baik agar dia pintar mendoakan orang tuanya dari mulai dini agar orang tuanya mendapatkan ampun. Dan semakin anak berdoa agar orang tua mendapatkan ampun, semakin tinggi tingkat orang tua di surga. Ini doanya Nabi Ibrahim. Rabbana ighfirli wa liwalidayya. Pakai kata-kata Rabbi. Rob. Yang lain lagi. Siapa yang hafal? Pakai Rob. Rabbi ighfirli waliwalidayya walil mu'minin waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang lain, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Yang lain, Rabbana sudah, atina sudah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Semua hampir di dalam Al-Quran tidak pernah kita mendengar kata-kata Allahumma. Yang banyak dipakai doa-doa oleh para nabi di dalam Al-Quran memakai kata Rabb. Nah, kenapa? Silakan catat. Catatannya bagaimana cara mencatatnya? Kenapa di dalam Al-Quran sering memakai kata-kata Rabb dalam berdoa? Kenapa di dalam Al-Quran sering memakai kata-kata Rabb di dalam berdoa? Maka jawabannya, karena itu adalah permintaan para orang-orang yang beriman. Karena itu adalah permintaan orang-orang yang beriman, yang di bawah pemeliharaan Allah yang khusus. Nah, begitu. Yang di bawah pemeliharaan Allah yang khusus. Coba doanya Nabi di dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Sering enggak memakai Rabbana? Enggak. Allahumma. Bahkan Rabbana atina tadi beliau di dalam hadis riwayat Imam Anas, riwayat Anas, Allahumma atina. Saya ulangi ya, apa yang Bapak-bapak catat tadi. Kenapa doa-doa di dalam Al-Qur'an disebut dengan Rabb? Sering disebut dengan kalimat Rabb. Jawabannya karena apa tadi? Itu adalah permintaan orang-orang yang beriman yang di dalam pemeliharaan Allah yang khusus. Nah, kita ambil faedah lagi. Silakan catat. Kenapa doa-doa di dalam hadis-hadis memakai kata-kata Allahumma? Kenapa doa-doa dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai kata-kata Allahumma, yang artinya wahai Allah yang aku sembah. Ya, Allahumma, wahai Allah yang aku sembah. Maka jawabannya karena ini yang enggak biasa nyatat, mungkin tangannya pegel-pegel sebentar. Tapi nanti kebiasaan insyaallah ta'ala. Kalau bapak nyatatnya masih pakai bahasa Indonesia enak. Kita dulu Syekh Abdul Muhsin, beliau ngomongnya cepat kayak Syekh bin Bas. Karena memang murid beliau kan. Jadi Syekh Abdul Muhsin itu murid dari Syekh bin Bas. Kita dulu duduk sama Syekh Abdul Muhsin, beliau ngomong cepat, mau terlambat, mau gak terlambat, pokoknya catat aja. Ya. Jadi kalau gak biasa nyatat nanti pegel-pegel gak jadi masalah, nanti akan terbiasa. Baik. Ya sebentar. Belum. Ya, karena apa? Karena terlihat penghambaan diri di dalam doa tersebut. Karena arti Allahumma adalah wahai Allah yang aku sembah. Saya ulangi. Kenapa di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai kata-kata Allahumma? Karena di dalam doa Allahumma terdapat penghambaan diri kepada Allah. Kok bisa disebut penghambaan diri? Karena arti Allahumma itu wahai Allah yang aku sembah. Nah, sekarang beda, paham ya perbedaannya? Kenapa di Al-Quran? Coba lihat Bapak, baca Al-Quran gak pernah Bapak dapati Allahumma dalam redaksi doa. Begitu juga di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, jarang Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai kata-kata Rabbana. Itu banyak dipakai dalam Al-Quran. Allahumma banyak dipakai dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah dari beliau. Makanya saya pilih tafsir ini karena banyak sekali faedahnya, karena beliau itu orang yang sangat-sangat cerdas dan berilmu. Beliau mengatakan, "Wala'alla hadzal ma'na huwa sirr fi kaun aktsari ad'iyatil anbiya bi lafdzir rabb fa inna mutalabahum kulluha dakhilatun tahta rububiyyatihil khassah." Mungkin inilah sebab rahasia kenapa kebanyakan doa-doa Nabi di dalam Al-Quran dengan ucapan Rabb. Karena permintaan seluruh Nabi di bawah pemeliharaan Allah yang khusus. Ya, baik. Kemudian beliau mengatakan, فَدَلَّ قَوْلُهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى انْفِرَادِهِ بِالْخَلْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالنِّعَمِ wa kamali ghinahu wa tamami faqril alamin ilaihi bi kulli wajhin wa i'tibar. Ini penting. Ini luar biasa perkataan beliau. Beliau mengatakan, maka firman Allah ketika kita menyebut Rabbil Alamin menunjukkan Allah tunggal di dalam penciptaan, pengaturan, dan pemberian nikmat, dan Allah tunggal dalam kesempurnaan kekayaannya, dan Allah tunggal dalam bahwa seluruh makhluk membutuhkannya. Dan inilah arti ketika kita membaca Rabbil Alamin, sama dengan kita membaca Allahus Samad. Allah As-Samad. Apa arti As-Samad? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, seluruh makhluk membutuhkan kepada Allah. Seluruh makhluk bersandar kepada Allah. Itu arti As-Samad. Allahus Samad. Sama ketika kita membaca Rabbil Alamin, artinya Allah lah yang memelihara satu-satunya, mengatur satu-satunya semesta alam. Allah tidak butuh kepada makhluk dan seluruh makhluk butuh kepadanya. Maka saya sering mengatakan, orang yang memuji Allah itu lezat. Coba ketika Bapak baca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi seakan-akan Rabbil Alamin itu kita benar-benar mengagungkan Allah. Karena Allah lah, dengan kita mengucapkan Rabbil Alamin, kita menunjukkan Allah satu-satunya pengatur, pencipta, berkuasa. Seluruh makhluk butuh kepadanya. Kan lezat itu. Zat yang kita sembah selama ini, yang kalau kita ingin sesuatu kita mengangkat tangan. Kalau seandainya kita ada sesuatu kita menangis karenanya. Kita ruku karenanya, kita sujud karenanya, badan, anggota tubuh yang paling tinggi dari tubuh kita, kita letakkan di tempat yang paling rendah karenanya. Kenapa demikian? Karena Allah yang Maha Kuasa, Rabbil Alamin. Maka faedah yang kita bisa ambil dari perkataan beliau ini adalah bahwa Rabbil Alamin sama dengan Allahus Samad. Rabbil Alamin sama dengan Allahus Samad. Baik. Sekarang kita baca Maliki Yaumiddin. Atau nanti saja Maliki Yaumiddin. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ulangi, ada beberapa yang sudah kita ambil faedahnya, yaitu pemeliharaan Allah yang khusus, maksudnya adalah apa? Pemberian petunjuk kepada setiap kebaikan dan menahan dari setiap keburukan. Yang kedua yang kita bisa ambil, pemeliharaan khusus hanya diberikan kepada orang-orang beriman. Ya. Kemudian rahasia, ini yang ketiga. Kenapa di dalam Al-Quran doa-doa banyak memakai kata-kata Rabb? Karena apa? Karena permintaannya di bawah pemeliharaan Allah yang khusus. Kemudian kenapa dalam hadis-hadis Rasul banyak memakai kata-kata Allahumma? Karena menunjukkan kepada penghambaan diri, ya. Kemudian yang kelima, yaitu Rabbil Alamin sama dengan Allahus Samad. Yang mana artinya Allah lah satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa, dan seluruh makhluk butuh kepadanya, dan Dia tidak butuh kepada makhluk apapun. Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jika ada pertanyaan monggo silakan. Enggak ada? Ya. Ya sebentar. Hidayah dan taufik. Sering kita kan menyebut dan hidayah. Ah, ah. Jadi diperlukan hidayah atau topik berubah atau topik atau hidayah. Bagus. Artinya dari keduanya. Bagus. Saya ingin artikan dulu. Apa bedanya hidayah dengan taufik? Saya ambilkan ayat suci dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Sebentar. Ini cerita, ayat ini adalah cerita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah ketika paman beliau tidak masuk dalam agama Islam di akhir hayat beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, yaitu paman beliau. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk, dalam hal ini hidayah, ya, hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui siapa yang mendapatkan hidayah. Nah, hidayah di sini maksudnya adalah, hidayah di sini dalam surat Al-Qasas ayat 56 maksudnya adalah taufik. Jadi mungkin Bapak catatnya begini, lebih enak. Hidayah dibagi menjadi dua. Hidayah dibagi menjadi dua. Yang pertama, hidayah taufik. Yang artinya petunjuk untuk melaksanakan kebaikan. Saya beri contoh, Pak. Kejadian paman Nabi namanya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib bukankah tahu petunjuk? Tahu enggak bahwasanya Nabi itu seorang rasul? Tahu tidak? Tahu kan? Oh, beliau dengar dakwahnya. Nabi seorang rasul, membawa Al-Quran. Beliau tahu hidayah. Tapi belum dapat hidayah taufik. Nah, itu gambarannya. Saya beri contoh yang lain, biar lebih mudah, lebih simple. Orang tahu kewajiban sholat. Tapi orang ini gak sholat. Berarti dia cuma dapat hidayah. Belum dapat hidayah taufik. Paham ya? Makanya kita katakan tadi hidayah ada dua. Yang pertama hidayah taufik, yang kedua adalah hidayah saja. Yang kedua adalah hidayah saja. Dan catat di garis bawahi, yang lebih dahulu adalah hidayah, kemudian taufik. Yang lebih dahulu adalah hidayah, kemudian taufik. Contoh, Pak. Orang tahu, ya, tahu keutamaan menuntut ilmu. Ini hidayah, pengetahuan. Tapi dia datang ke majelis, dia duduk menuntut ilmu, itu namanya hidayah taufik. Paham ya? Orang yang diluaskan rezekinya tahu keutamaan bersedekah, itu namanya hidayah. Jadi hidayah yang pertama itu ilmu pengetahuannya. Hidayah taufik itu adalah pengamalan. Kalau dalam bahasanya, aplikasi dari hidayah tersebut. Aplikasi dari ilmu tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, itu bedanya antara hidayah dengan taufik. Jadi hidayah dulu, wabil hidayati wa taufik sebenarnya. Hidayah adalah ilmu pengetahuan. Ketika ilmu tersebut diamalkan, maka itu disebut dengan taufik. Paham, Pak ya? Nah, seperti itu. Nah. Ya, silakan yang lain. Nah. Silakan. Di kantor ada di lingkungan kantor pusat ada rumah dinas kan? Ya. Di dalam apa di luar? Di dalam. Di dalam. Kantor di ini namanya kalau sudah tanpa izin maka tidak boleh. Karena itu pohon, seperti yang saya pahami dari pertanyaan Bapak, itu pohon adalah milik orang yang berumah dinas di situ. Maka minta halal lah. Semoga dihalalkan. Kalau seandainya dia sudah berpindah, maka dia tidak mempunyai kewajiban lagi. Artinya dia tidak mempunyai sesuatu lagi hak pada tanah tersebut karena dia sudah pindah. Ya, masalah dia menanam itu lain ukuran, karena sekarang kepemilikan terhadap apa yang ada di dalam tanah tersebut adalah yang memiliki orang yang tinggal di daerah tersebut. Intinya untuk lepas dari syubhat, mintalah halal kepada orang-orang yang di sekitar. Dan intinya juga jangan suka-suka seenaknya mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Kemudian ada pelajaran menarik tentang memetik pohon. Indahnya surga, Pak. Allah berfirman, la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Tentang buah-buahan yang ada dalam surga. Tidak pernah terputus, artinya tidak kenal musim dan tidak pernah terlarang. Tahun kemarin saya disuruh pulang oleh Abah, nah kasih bulik musim durian. Sampai Banjar habis duriannya. Karena di dunia masih mengenal musim, di akhirat tidak kenal musim. Sekali petik tambah berbuah. Buahnya tambah banyak. La maqtu'ah wala mamnu'ah, dan tidak pernah terlarang. Siapapun, dimanapun dia boleh memakannya. Itulah bedanya antara dunia dengan surga. Maka orientasikan akhirat hidup kita. Nah, yang lain? Nah, silakan. Tentang nikmat Allah Subhanahu. Tentang nikmat Allah pembicaranya bisa 2 jam, Pak. Saya sangat suka sekali membicarakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita bernafas saja itu adalah nikmat Allah. Dan nikmat yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam. Bapaknya bapak dan ibunya bapak muslim muslimah. Kakek nenek moyang muslim muslimah. Kapan kita daftarnya kepada Allah jadi muslim? Enggak pernah, kan? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Bahkan tidak pernah kita mengajukan permintaan permohonan untuk menjadi seorang muslim. Lah itu petunjuk berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat sebagian orang baca kitab berjilid-jilid untuk mencari agama yang benar. Di saat sebagian orang berpindah dari satu negara ke negara lain mencari agama yang benar. Di saat sebagian orang berdiskusi sana-sini 2 jam, 3 jam. Mengeluarkan urat nadi untuk mencari agama yang benar. Lah kita tanpa itu semua diberikan petunjuk menjadi seorang muslim. Indah. Maka semakin kita menghitung nikmat Allah, semakin kita bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu catatan pribadi. Semakin kita menghitung nikmat Allah, semakin kita bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Ya, bagus pertanyaannya. Kalau seandainya berdoa dalam doa umum, dalam artian misalkan lagi kajian atau lagi kita santai-santai, bukan pada ibadah tertentu, maka tidak mengapa. Karena asal hukum berdoa dengan lafaz apapun Allah paham. Asalkan bukan pada ibadah-ibadah tertentu seperti sholat, ya, seperti misalkan bacaan-bacaan yang khusus pada kegiatan khusus, ya, maka itu membutuhkan doa yang benar-benar turun dari Rasulullah SAW. Adapun kesempatan-kesempatan bebas, tidak terikat dengan apapun, maka oleh orang boleh berdoa dengan bahasa apa saja, dengan redaksi bagaimanapun saja. Karena asal hukum berdoa umum, ya, wallahu a'lam. Baik pertanyaannya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.